Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung sedikit tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala terkait masalah usuluddin. Nah, yang mana dikatakan bahwa siapa saja yang meninggalkan salah satu dari usul-usul tersebut, tidak beriman kepadanya, ya, tidak membenarkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang poin tersebut, maka dia bukanlah termasuk dari golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Dan tentunya orang yang demikian adalah orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu mereka, sehingga dalil baik itu dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabawi alaihi salatu wassalam mereka kesampingkan, ya, mereka lebih memilih untuk kemudian mengedepankan dan mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang demikian keadaannya adalah orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan. Naam, dikatakan sebagai sesembahan dikarenakan dia lebih mengedepankan apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya, ya, dia lebih mengikuti apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya ketimbang apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hakikatnya seolah-olah dia lebih menyembah, ya, hawa nafsunya ketimbang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dia di atas ilmu. Nah, padahal sebelumnya dia mengilmui, ya, apa yang dia tinggalkan tersebut. Kemudian di samping Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan sang hamba tadi, wa khatama ala sam'ihi, ya, Allah menutup pendengarannya, wa qalbihi, demikian pula hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, serta Allah menjadikan di depan pandangan matanya itu ada penutup, ya, sehingga ketika disampaikan dalil, dipaparkan dalil yang sangat gamblang, maka seolah-olah dia tidak bisa melihat, ya, tidak bisa mencerna, sehingga dia menolak dalil tersebut. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa lagi yang akan memberikan hidayah kepada dia setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya. Nah, kita melihat, ya, orang-orang yang dulunya dia ahlu sunnah kemudian menyimpang, itu sangat sulit untuk kemudian kembali lagi kepada sunnah, ya, dikarenakan dia menyimpang di atas ilmu. Nah, berbeda dengan orang yang sebelumnya tidak mengerti apa-apa, ya, tidak faham terkait dakwah salafiyah ini, tidak faham terkait dengan manhajun nubuwah. Nah, ya, kemudian dia bergelimangan dengan dosa, melakukan sekian banyak dosa dan maksiat, maka begitu mudah untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia kepada fitrahnya. Ya, begitu mudah untuk kemudian dia menerima dakwah sunnah. Baik. Dikarenakan dia melakukan itu semua karena atas dasar kejahilan, tidak faham ya rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda halnya dengan mereka yang telah berilmu, ya, mengenal dakwah sebelumnya, mengetahui dakwah salafiyah, bahkan mengerti seluk-beluk dakwah salafiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan orang tersebut, maka sangat sedikit ya dari mereka yang kemudian kembali ke dalam dakwah sunnah, ya, ba'da dhalalah, setelah mereka menyimpang. Sehingga kita senantiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan di atas manhaj yang mulia ini. Nah. Amin. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Kata Imam Rabi hafizahullah taala, awaluha qala, yang pertama Imam Ahmad mengatakan, al-imanu bil qadar, beriman terhadap takdir. Falladzi la yu'min bil qadari laisa min ahli sunnah. Ya, siapa saja yang tidak mau beriman terhadap takdir, maka dia bukanlah termasuk dari golongan ahli sunnah. Ya. Ini kaidah yang baku. Ya, dikarenakan yang namanya keimanan terhadap takdir merupakan pokok, ya, merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan para ulama telah membuat ketentuan, siapa saja yang menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, wahuwa laisa min ahli sunnah, ya, maka dia bukan termasuk dalam golongan ahli sunnah. Ya. Tidak mesti menunggu semua prinsip diselisihi, ya, atau mayoritas, sebagaimana yang didengungkan oleh apa? Ikhwaniyah, ya, Ikhwanul Muslimin, ya, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Nah, satu prinsip saja yang diselisihi, maka itu cukup untuk kemudian mengeluarkan orang tadi dari daerah sunnah. Ya. Satu prinsip. Contohnya ketika dia mengingkari keimanan terhadap takdir. Nah, walaupun dia beriman terhadap hari kiamat, dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dia beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah alaihimussalatu wassalam, beriman kepada Allah, namun dia tidak beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, wa laisa min ahli sunnah, maka orang ini bukanlah ahli sunnati wal jamaah. Dipahami ya? Ya, demikian pula apabila dia beriman, nah, terhadap rukun iman yang jumlahnya 6 ini, namun dia berpendapat bahwa tidak ada ketaatan terhadap pemimpin yang sah, maka wa laisa min ahli sunnah, dia bukan termasuk ahli sunnah. Ya, dikarenakan ketaatan as-sam'u wa ta'ah liulatil amri aslun min usulis sunnah. Ya, dikarenakan ketaatan mendengar dan taat kepada pemimpin ini merupakan salah satu dari pilar-pilar ahlu sunnati wal jamaah. Salah satu dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Wa illa di sana masih banyak prinsip-prinsip yang lainnya. Ya, bukan terbatas hanya pada rukun iman saja, atau rukun Islam, atau rukun ihsan. Masih banyak prinsip-prinsip yang lainnya yang mesti kita ketahui. Ya. Banyak sekali orang yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, namun pada kenyataannya mereka menyelisihi, ya, kusur min usulis sunnah, ya, menyelisihi banyak dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Nah, ya, mereka ini adalah orang-orang yang pantas untuk kemudian disematkan padanya syair, ya, syairul laila. Nah, mungkin antum semua sudah hafal ya, ya, syair tentang laila. Baik, ya, kullun yadda'i wasalan bi laila wa laila la tuqirullahum bidzak. Setiap orang mengaku memiliki hubungan dengan laila, namun laila tidak mengakui hubungan tersebut. Ya, setiap orang bisa mengklaim dirinya ahlu sunnati wal jamaah. Ya, namun ahlu sunnati wal jamaah belum tentu mengklaim orang tadi termasuk dari bagiannya. Taib. Sehingga kita jangan tertipu dengan slogan, ya, jangan tertipu dengan nama, jangan tertipu dengan klaim semata. Namun yang kita lihat adalah amalannya, yang kita lihat adalah kesehariannya, yang kita lihat adalah bagaimana dia berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Taib. Jangan seperti orang awam, ya, yang mana tolak ukur mereka adalah penampilan. Ya. Pandai berbicara, ya. Pandai mengolah dalil, pandai berargumen, ya. Melihat penampilannya memakai jubah, imamah, jenggotnya panjang, lantas kemudian dia dikatakan sebagai ulama. Naam. Al-ulama 'indal awam man su'idal mimbar. Ya, kata para ulama. Naam. Para ulama menurut orang awam adalah mereka yang bisa naik, ya, di atas mimbar. Jangan seperti itu. Ya, ahlu sunnah memiliki kaidah, memiliki cara pandang, memiliki ketentuan di dalam menetapkan mana ahlu sunnah dan mana ahlul bid'ah. Ya. Jangan karena ceramahnya menukilkan hadis-hadis yang sunnah, hadis-hadis yang sahih, kitabnya menukilkan kitab-kitab sunnah, ya, dari a'immatus sunnah, lantas kemudian kita katakan orang ini ahlu sunnah. Tidak. Ya, tidak demikian. Tidak mudah untuk kemudian kita katakan orang ini ahlu sunnah. Banyak sekali, ya, barometer yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah kita melihat, ya, siapa teman-teman mereka. Nah, dan ini adalah barometer yang sangat jitu, ya, yang apabila kita terapkan di zaman kita sekarang ini, kita akan selamat. Nah, ya. Dan para ulama telah mengamalkan di zaman terdahulu. Nah, ya. Apabila kita sulit untuk kemudian mengenal seseorang, ya, tinggal kita melihat kemana kecondongan hatinya, ya, kemana dia berteman, ya, kemana dia hinggap. Nah, dikarenakan kata Rasul alaihi salatu wassalam, almaru ala dini khalili. Ya. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadakum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap kalian memperhatikan siapa yang akan kalian jadikan teman. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, sehingga yang namanya pertemanan ini merupakan perkara yang sangat prinsip sekali. Iya, telah kita sebutkan contoh-contoh pada pertemuan yang lalu bagaimana pengaruh teman terhadap agama seseorang. Ya, yang tadinya dia sebagai ahlu sunnah, bahkan tergolong ulama sunnah, bisa menjadi khawarij karena salah di dalam memilih teman. Iya, jangan kemudian kita sok-sokan, ya. Ketika kita disampaikan nasihat demikian, kita katakan, ah, saya sudah tahu penyimpangan dia. Ya, saya sudah tahu kesalahan dia. Enggak mungkin saya akan terpengaruh dengan orang tersebut. Jangan. Iya. Siapa kita apabila dibanding dengan para salaf terdahulu? Iya. Bagaimana ilmu kita dibanding dengan salaf terdahulu? Ya, mereka sangat berhati-hati, selektif di dalam memilih teman. Iya. Barakallahu fikum. Sebuah kisah di zaman Al-Imam Ahmad, saya ingat ana, tentang seseorang yang dikenal keilmuannya, ya, namun terkait manhaj dia masih tersamarkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, Imam Ahmad atau Sufyan Ats-Tsauri. Ketika itu. Ala kulli hal, ketika dia singgah di sebuah kota, maka sebahagian penuntut ilmu di kota tersebut mendatangi, ya, Al-Imam Ahmad atau Sufyan Ats-Tsauri, bertanya tentang keadaan orang ini. Wahai Imam, ya, bagaimana mauqif, ya, kalau kita sekarang mungkin, ya, bagaimana mauqif orang ini, apakah dia termasuk ahlu sunnah ataukah bukan. Maka Imam Ahmad atau imam tersebut menjawab dengan jawaban yang simpel. Ya. Lihat kepada siapa dia, dia hinggap, dia singgah. Ya. Kalau dia singgah kepada imam ahlu sunnah atau aimatu sunnah, maka huwa min ahlu sunnah. Ya, dia termasuk dari ahlu sunnah. Namun apabila dia singgah kepada ahlul bid'ah di negeri tersebut, maka huwa ma'ahu. Dia termasuk dari ahlul bid'ah. Ya. Jangan kemudian kita katakan, wah imam ini sembarangan di dalam memvonis. Tidak. Tidak sembarangan. Itu kaidah yang sudah berlaku dari zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Dan akan berlaku terus sampai zaman kita ini hingga hari kiamat. Ya, untuk menentukan apakah orang ini ahlu sunnah ataukah bukan. Ya. At-tuyur ala ashkaliha taqa. Nah, burung-burung itu akan hinggap dengan orang-orang yang sejenis. Ya. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Ya, kata para ulama, barang siapa yang tersamarkan atas kita kebid'ahannya, maka tidak akan mungkin tersamarkan atas kita kecondongan hatinya. Baik, paham maksudnya? Ya. Kalau mungkin orang ini tersamarkan kebid'ahannya, ya, dia sembunyikan. Namun dia tidak akan mungkin menyembunyikan kecondongan hati dia kepada siapa. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Itu sedikit maklumat buat antum semua terkait salah satu prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selektif di dalam memilih teman. Hadza taraka khuslatan 'azimatan wa aslan 'aziman min usulis sunnah. Maka orang ini telah meninggalkan salah satu perangai yang sangat agung dan telah meninggalkan usul yang sangat mulia dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, yaitu al-imanu bil qadari ruknun min arkanil iman. Beriman terhadap takdir merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Baik. Dalla ala dzalika kitabullah wa sunnatu ar-rasuli alaihi salatu wassalam. Itu semua ya ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami simpan ya di dalam kitab yang sangat jelas. Ya, segala sesuatu artinya perkara-perkara yang terjadi ya dari mulai alam semesta hingga hari kiamat nanti, itu semua telah ditakdirkan ya, disimpan dengan sangat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam imamin mubin. Ya, kitab yang sangat jelas yaitu Allahul Mahfuz. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa takdir itu ada, ya, dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu hadithin yahdutsu qad 'alimahu Allahu wa sajjalahu fil lauhil mahfuz. Dan setiap perkara yang terjadi di dunia ini, maka semua itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam lauhul mahfuz. Ya, tidak ada satupun ya, kejadian di alam semesta ini melainkan itu semua adalah atas takdir dari Allah dan telah tertulis di lauhul mahfuz. Ya. Taib. Sampai dedaunan yang jatuh, ya. Angin yang bertiup, kemudian jumlah butiran-butiran debu yang tertiup atau yang terbawa oleh angin, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan telah tertulis secara rinci di dalam lauhul mahfuz. Nah. Ya. Jadi tidak ada ya yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min adillatil qadar. Ini semua atau ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan tentang adanya takdir. Ya. Di antaranya adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya ya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya. Kemudian wa Jibril arsalahu Allah tabaraka wa taala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liqarrira hadza al-liqa usula ad-din wa arkanah allati yubna 'alayha wa yushadu alayha. Ya, Jibril yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Muhammad alaihi salatu wassalam agar ya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengikrarkan ya, menyepakati dalam pertemuan tersebut ya, usul-usul agama, prinsip-prinsip agama dan rukun-rukunnya yang dibangun di atasnya berbagai syariat-syariat Islam dan pilar-pilarnya. Ya, hadis yang sangat masyhur ya, hadis Jibril ya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berkumpul bersama beberapa orang sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya, Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masyhur dengan hadis Jibril. Ya, antum semua insyaallah sudah tahu dan sudah menghafalkannya. Nah, di situ Jibril menjelma menjadi sosok manusia yang tidak dikenal oleh para sahabat yang hadir di halaqah tersebut. Ya, otomatis kalau tidak dikenal berarti orang luar. Ya. Itu sudah pasti. Namun ternyata ya sosok tersebut tidak menunjukkan sebagai orang yang melakukan safar. Ya, sebagai orang dari luar Madinah. Ya. Tidak ada tanda kusutnya baju ya atau berdebunya rambut beliau, tidak ada. Ya, seolah-olah dia ini adalah penduduk negeri Madinah, tapi tidak ada satupun yang mengenal orang tersebut. Nah, kemudian di sini ada faedah tentang adab di dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, bahwa kalau bisa ketika kita menghadiri majelis ilmu, ala ahsanil hayah, kita upayakan bentuk kita, rupa kita dalam kondisi yang sangat baik. Ya, kondisi yang sangat sempurna. Nah, ya dari sisi baju ya rapi, kolansua rapi, penampilan rapi. Ya, jangan asal-asalan. Ya, ketika menghadiri majalisul ilmu. Nah, karena yang akan kita pelajari adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk memuliakan ilmu adalah ketika kita menuntutnya, ya, kita menuntut ilmu tersebut dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu taala disebutkan ketika beliau hendak menyampaikan sebuah hadis ya, tahdis, maka beliau terlebih dahulu mandi. Nah, mandi beliau. Mandi bukan mandi asal-asalan ya, mandi dengan mandi yang sangat sempurna. Kemudian beliau memakai baju yang terbaik. Ya, memakai pakaian yang terbaik. Dan apa? Memakai wewangian. Ya, setelah itu beliau keluar menemui manusia dan menyampaikan hadis-hadis yang beliau hafalkan. Nah, ya. Entah. Oleh karena itu kita melihat para ulama kita, ya, ilmu mereka barokah. Nah, barokah ya. Dari sisi ada sampai sekarang ini. Ya, kitab-kitab mereka kekal. Ya, bisa kita pelajari sampai sekarang ini. Pendapat-pendapat mereka. Ya, masih ada dan kita ketahui bersama. Ya. Salah satu resepnya apa? Adalah mereka begitu memuliakan ilmu. Begitu sangat beradab dengan yang namanya ilmu. Ya. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala setiap kali beliau hendak meletakkan sebuah hadis di dalam kitab beliau Sahih Bukhari, beliau terlebih dahulu salat dua rakaat. Nah, beliau tidak meletakkan satu hadis di dalam Sahih Bukhari kecuali beliau salat. Nah, bagaimana beliau memuliakan ilmu tersebut. Ya, sehingga bagaimana posisi Sahih Bukhari di tengah-tengah kaum muslimin saat ini? Nah, iya. As-sahhu al-kutub al-musannaf ba'da al-Qur'an. Ya, Sahih Bukhari menjadi kitab sahih yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Baik. Ya, di antara sebabnya adalah apa yang beliau lakukan seperti yang kita ceritakan tadi. Baik, barakallahu fikum. Nah. Ya, kita lanjutkan hadis Jibril di situ. Ya. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, ini semua rukun dari arkanu al-Islam ya, atau usulus sunnah, usulul Islam. Pilar-pilar Islam, enam, dan juga prinsip-prinsip al-Islam. Baik. Kemudian kata al-Imam Rabi hafizahullah, sa'alahu anil Islam. Ya, di dalam kisah tersebut atau hadis tersebut, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang Islam. Ya. Mal Islam. Faqala. Maka Nabi menjawab, al-Islam alaihi salatu wasallam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait. Fa hadza arkanul Islam. Beliau menjawab dengan jawaban rukun Islam. Ya, ketika ditanya apa itu Islam, maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab tentang atau dengan jawaban rukun Islam. Ya. Kemudian Jibril kembali bertanya, mal iman? Apa itu iman? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jawab dengan rukun iman. Wa hadhihi arkanul iman. Kemudian ditanya lagi dengan ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, namun apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka engkau menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tengah melihatmu. Ini ihsan. Ya, dan para ulama menyebutkan ya, tingkatan ini sebagai tingkatan dari dinul Islam. Ya, yang paling rendahnya adalah Islam. Ya, yang menerapkan rukun rukun Islam, yang menjalankan rukun Islam. Tingkatan yang kedua adalah al-iman. Ya. Ketika seseorang ini mampu merealisasikan rukun iman. Dan tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan al-ihsan. Ya. Ini tingkatan di dalam agama Islam. Tidak seperti kaum sufi ya. Ya, yang mengklaim bahwasanya Islam memiliki empat tingkatan. Ya, yang tingkatan itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan juga para sahabat. Ya, seperti tingkatan syariat, ya. Hakikat, ma'rifat, apalagi satu? Hah? Tarekat. Nah, ya. Syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Nah, ya. Mereka membagi Islam menjadi empat tingkatan. Nah, ini tingkatan yang muhdatsah, ya, yang dibuat-buat, yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang ada adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam. Wal qadaru madhkurun fi ayatin kama sabaq. Ya. Dan takdir ini telah disebutkan di banyak ayat, ya, di antaranya apa yang telah berlalu. Wa qad tusradu usulul iman fi adadin minal ayat. Ya, dan terkadang usul-usul iman, prinsip-prinsip iman itu disebutkan, ya, di dalam banyak ayat. Di antaranya apa yang disebutkan di sini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na wufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Asyahid pada firman Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana, ya, setiap dari mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Nah, ya, sebelumnya disebutkan para rasul dan kaum mukminin beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Ya, dikatakan bahwa rasul dan juga orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian selain disebutkan bahwa setiap dari mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ini rukun iman, ya. Beberapa rukun iman yang disebutkan di dalam satu ayat. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.